إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة Maka apabila ditiup sangkakala satu kali tiupan, dikatakan oleh para ulama ahlu tafsir bahwasanya tiupan tersebut yang disebutkan di dalam ayat ini adalah tiupan yang pertama, yang ketika itu seluruh alam semesta ini hancur binasa. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً Bumi dan gunung-gunung diangkat. Kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Maka pada hari itu, ketika itu terjadilah hari kiamat. Ayyuhal muslimun. Di saat itulah hancur seluruh alam ini. Bintang-bintang berjatuhan. Bumi digoncangkan. Gunung-gunung dihancurkan. Maka binasalah seluruh alam semesta ini. Hancur seluruh alam semesta ini. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur, fas'aqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Dan ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka binasalah, matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Kemudian ditiup lagi sangkakala yang ketiga. Maka tiba-tiba di saat itu, seluruh manusia bangkit dari kubur mereka, memandang, melihat kengerian pada hari kiamat. Faya ayuhal muslimun, itulah hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah hari kiamat. Maka pada hari itu, seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Khufatan uratan ghurla. Dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Dalam keadaan tidak mengenakan kain sehelai pun. Dan dalam keadaan belum disunat. Maka pada saat itulah dibagikan tanda-tanda amalan seluruh manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umkhra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari kanannya sehingga dia mengambilnya dengan tangan kanannya, maka dia sangat bergembira sehingga dia mengatakan ha umkhra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitab catatan amalanku ini. Karena sangat berbahagia. Dia juga ingin agar orang lain ikut membaca catatan-catatan amalannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku dahulu yakin bahwasanya aku benar-benar akan menemui hari hisabku ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggiring dia ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan digiring ke dalam jannah dengan bergelombang-gelombang, dengan berkelompok-kelompok. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin dhuriyyin fis samaa'i idha'atan." Kelompok pertama, golongan pertama yang akan masuk ke dalam jannah, mereka, wajah-wajah mereka terang benderang bagaikan rembulan di malam bulan purnama. Kemudian gelombang yang kedua yang masuk ke dalam jannah atau gelombang yang berikutnya, wajah-wajah mereka bagaikan bintang gemintang yang bercahaya dengan cahaya yang sangat terang. Ayuhal muslimun, itulah golongan yang pertama. Golongan kanan yang mereka diberikan catatan amalannya dengan tangan kanan mereka. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai apabila mereka telah sampai di hadapan pintu surga dan dibukakan pintu-pintu surga, maka penjaga surga mengatakan kepada mereka, memberikan ucapan selamat, keselamatan bagi kalian, berbahagialah kalian, dan masuklah kalian ke dalam surga, sedang kalian dalam keadaan kekal di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka dia akan mengucapkan, ya laytani lam uta kitabiyah. Duhai seandainya kitab amalanku, kitab catatan amalanku tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui perhitungan amalanku. Ya laytaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya kematian adalah pemutus segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Tidak berguna lagi bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah binasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhuhu faghulluh. Peganglah dia. Dan ikatlah dia. Yaqulu al-imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala al-Fudail Ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala. Iza qala Allahu azza wa jal. Khuduhu faghulluh. Ibtadarahu. 70,000 malakin. Ayyuhum yaj'alul ghulla fi 'unuqihi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, khudhuhu faghulluh, peganglah dia, dan ikatlah tangannya ke lehernya, maka ada 70,000 malaikat yang bersegera. Siapa di antara mereka yang akan mengikat orang tersebut? Thummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin daruha sab'una zira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia. Belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 zira'. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tadkhulu fi istihi thumma takhruju min fihi. Rantai tersebut masuk dari duburnya, kemudian keluar dari mulutnya, sehingga dia menyatu dengan rantai tersebut, sehingga bagaikan belalang yang ditusuk dengan sebilah ranting untuk dibakar di atas api yang sangat panas. Thummal jahima sallu. Thumma fi silsilatin dharuha sab'una zira'an fasulukuh. Demikian azab bagi dia. Yang demikian itu dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia dulu juga tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. Maka tidak ada bagi mereka pada hari itu di sana karib kerabat atau teman dekat yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada makanan bagi dia kecuali darah yang bercampur nanah. Maka ayuhal muslimun, persiapkanlah amalan-amalan kita, amalan saleh, untuk hari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa melihat amalan apa yang telah dia siapkan untuk menghadapi hari esok, hari ketika kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.